mereka yang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Karena itu doanya mustajab. Allahu Akbar, Allahil Hamd. Hamil hanya dua, anaknya Arifin kasih nama. Itulah hikmah bagi mereka yang sungguh-sungguh berzikir pada Allah. Jadi dawah, jadi obat. Kita ini bisa syirik kalau menganggap bahwa hanya ini yang menyembuhkan, hanya dokter ini, hanya tabib ini yang menyembuhkan, hanya obat ini. Mempatah ini ada istri-istri Arifin hadir. Ketika anak Arifin sahlah, Arifin lagi di kamar, tiba-tiba mendengar di luar teriakan istri, kemudian yang kerja di rumah, dokter, dokter, dokter. Karena saat melihat anak seperti itu, semua berpikir hanya dokter. Padahal mungkin hal yang sama, dokter juga kalau lihat anaknya seperti itu juga, mungkin ke dokter juga kan? Dokter juga, dokter juga. Apa yang Arifin lakukan? Arifin berobat pada Allah. Tarik anak Arifin pegang, sejadah selalu terbuka di rumah Arifin. Karena baru saja sholat duha, dan memang selalu terbuka supaya energi ibadah melihat kamar itu selalu bangkit. Bahkan di samping sejadah ada kain kapan supaya mengingatkan kematian terus. Di atas sejadah itu, ya Rabb, anak ini amanah Engkau kepada hamba. Hamba mohon, mohon, hamba yang Kau beri amanah ini mohon, ya Rabb, Engkau syafi, Engkau menguasai segala-galanya. Langit bumi di tangan Engkau, keadaan anak hamba di tangan Engkau. Duhai ya Rabb, Maha Penyembuh, sembuhkan putri hamba ini ya Rabb. Subhanallah, keyakinan penuh. Seperti bicara dengan saudara kita, Allah lebih dekat lagi daripada kita dekat dengan makhluk Allah. Min hablil warid, lebih dekat daripada uratnya di leher kita. Subhanallah. Amin. Langsung pulang. Alhamdulillah. Sampai saat ini mudah-mudahan seterusnya tidak pernah spek lagi. Keyakinan. Keyakinan dalam berdoa, keyakinan dalam berzikir, dawah. Karena itu zikir bukan hanya lisan. Lisan ini terjemahan karena hatinya beriman kepada Allah dan akalnya berilmu kepada Allah. Makin kuat imannya, makin luas ilmunya, makin dia mengenal Allah, makin hebat zikirnya kepada Allah. Jalan-jalan. Hanya orang-orang cerdas yang berzikir. Coba buka Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thank you. pencipta langit dan bumi, peredaran malam dan siang, sungguh merupakan bukti-bukti kebenaran adanya Allah bagi hamba-hamba orang yang mau memikirkan kehidupan akhirat, yaitu orang-orang yang subhanallah.